من حمال مصطفى نسيم فيها لها نور فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علي. Radio Queen Spirit, inspirasi spirit hati. Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi, ya sahabat semua. Dan kita masih berada di sesi tanya jawab ya. Kami masih memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya. Baik, satu pertanyaan penutup ya dari seorang sahabat ini melalui VWS WhatsApp ya, dari sahabat dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya ingin bertanya, ibu saya menjodohkan saya dengan laki-laki yang menurut saya agamanya kurang baik. Saya sudah berusaha menolak, tapi ibu saya tetap memaksakan saya menikah dengannya karena ibu saya memandang laki-laki tersebut sudah mapan untuk agama, biar nanti kamu yang bantu bimbing. Sedangkan saya ingin menikah dengan suami yang bisa menjadi imam dalam rumah tangga saya nanti. Saya pernah menanyakan pada laki-laki tersebut bahwa kriteria suami yang saya impikan itu tidak ada pada dirinya, dan dia menjawab akan berusaha menjadi laki-laki yang baik lagi. Dia pernah gagal dalam rumah tangga hanya 1 minggu ya. Ya Allah Umi, saya harus bersikap bagaimana sedangkan ibu saya sudah menentukan hari pernikahannya, Bu ya. Baik. Membuka komunikasi yang baik dengan orang tua adalah juga kunci untuk membuat langkah selanjutnya. Kalau seorang anak tidak sering berkomunikasi dengan orang tua, sehingga sering ada keinginan yang sepihak, tidak seirama, sehingga seorang ibu menginginkan begini, anak begini. Makanya perlu kita membangun komunikasi. Dan mulai dari saat ini pun, mungkin anak kita masih kecil, kemudian masuk usia balig dan seterusnya, kita sudah harus mulai berkomunikasi dengan anak demi mukadimah untuk memenuhi keinginan-keinginan kebaikan yang kita rencanakan. Atau sebaliknya, jika Anda sebagai seorang anak yang merasa mungkin sudah lebih banyak belajar menuntut ilmu karena disekolahkan oleh orang tuanya, tetapi kekhawatiran orang tuanya nanti memilihkan pasangan yang tidak baik, maka dari jauh-jauh sudah pandai berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Jangan diam-diam, apalagi menyembunyikan kriteria. Bicara dengan orang tua baik-baik sebelum ada pilihan. Tapi kenyataannya sekarang sudah di hadapannya adalah sudah pernikahan. Ya. Intinya apa? Kriteria apa yang Anda sebutkan tadi? Kita tidak mengerti. Jangan-jangan Anda salah dalam memberikan kriteria. Mungkin kriteria Anda adalah hanya orang yang kaya raya. Yang berilmu, ya, yang bisa mengerti agama. Tadi ya, mengerti agama. Ukuran agama itu seperti apa? Agama itu bukan di otak, tapi di amal. Ternyata akhlaknya mulia. Ada seorang, mohon maaf, kita menemukan orang awam, dia adalah bukan seorang ustadz. Dia adalah hanya seorang pengusaha yang di saat mendengar suara adzan dia bergegas melakukan sholat. Dan dia sangat menjaga matanya, takut melakukan keharaman. Dia hanya berpikir halal haram, masya Allah. Jadi Anda jangan mengukur orang baik dengan ilmu yang banyak. Bahkan ada seorang yang katanya dia adalah ustaz tapi dolim kepada istrinya. Dia berbuat dolim seenaknya dan na'udzubillah. Jadi ukuran ilmu adalah di dalam pengamalannya. Dan Anda harus paham makna ini ya. Jadi bukan lulusan. Wah, mungkin dia adalah seorang insinyur atau apa, seorang doktor atau dalam ilmu syariat. Belum tentu dia adalah mengamalkan ilmunya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana akhlak yang sesungguhnya Anda saksikan. Biarpun dia adalah orang yang tidak punya ilmu, akan tapi dia ada keinsyafan. Keinsyafan luar biasa. Keinsyaf adalah ilmu yang paling tinggi. Bagaimana insyaf itu? Di saat dinasihati orang mudah menerima. Allah. Ya. Anda cukup melihat sebatam ini. Kalau dia adalah seorang insyaf, kecuali orang keras kepala, na'udzubillah, waduh repot, dinasihati-menasihati. Dan prasangka buruk terus kepada manusia. Jadi sekarang Anda lihat, kalau memang dia adalah orang insaf, jalani itu semuanya. Kecuali orang fasik, na'udzubillah, Anda bisa menolak dan Anda bisa lari daripada itu semuanya. Jika orang cak tersebut adalah fasik, dia adalah pezina atau pemabuk, tidak melakukan sholat, melakukan dosa-dosa gede, Anda bisa menolak karena fasik. Baik, biarpun pilihan orang tua. Kenapa? Anda justru menyelamatkan orang tua Anda agar tidak banyak dosa. Tapi kalau permasalahannya bukan karena kefasikan, hanya karena ilmunya atau pendidikan, maka Anda harus legawa karena pilihan orang tua adalah keberkahan. Asalkan bukan orang yang melanggar syariat. Bukan orang yang melakukan dosa gede. Agar pun masalah ilmu yang sesungguhnya adalah di dalam keinsyafan, bukan di banyaknya hafalan. Paham? Ilmu bukan di banyaknya hafalan, bukan di gelar ilmiahnya. Akan tapi bagaimana seorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling alim adalah orang yang kenal Allah di saat sendiri dan di saat ramai-ramai, sehingga di saat sendiri susah bermaksiat. Di saat ramai-ramai susah bermaksiat. Yang ada hanya ketaatan niat, keinsyafan niat, mendengar petuah para ulama seperti mendengar firman Allah, karena ulama menerjemahkan, menjelaskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah inilah orang insyaf, mudah diajak kepada kebaikan biarpun dia adalah orang awam. Dan mungkin sekarang tinggal menggiatkan dalam lebih giat lagi dalam doa bu ya. Semoga memang itulah calon suami yang akan. Tapi asalkan bukan pelanggaran syariat yang terang-terangan bu ya. Kalau kefasikan Anda perlu menolak. Dan jangan Anda mau. Fasik. Tidak sholat, pemabuk, pezina, menjudi, maka Anda tidak boleh. Jika hanya karena mungkin kurang pengetahuan tentang ilmunya, insya Allah masih bisa belajar bu ya. Baik Buya, terima kasih Buya atas jawabannya, dan semoga apa yang bertanya ya sahabat Jenny dari Tangerang puas dengan jawaban dari Buya. Baik Buya, subhanallah masih banyak pertanyaan baik dari via telepon ataupun SMS, tapi dikarenakan ada satu dan lain hal maka sudah harus kita mengakhiri acara ini ya. Dan bil barokah Buya, kita tutup dengan doa keberkahan Buya. Baik Buya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, wahidat yang maha tahu, berikan kepada kami pengetahuan, ilmu untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Amin, amin. Dan berikan kepada kami siasat yang baik dalam mendidik anak-anak kami, hikmah ya Allah dalam mendidik anak-anak kami. Amin, amin. Kelembutan di dalam mendidik anak-anak kami, kekuatan di dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak ahli surga. Amin, amin, amin, amin. Jangan sampai ada di antara mereka yang bejat, keluar dari jalur yang kau ridhoi ya Allah. Amin, amin. Dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini adalah orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, kami mohon ya Allah ampuni mereka. Amin. Dan kembalikan anak mereka ke jalan yang kau ridhoi. Amin. Kemuliaan ya Allah. Amin. Dan pertemuankan kami dengan anak-anak kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Amin, amin. Sebesar apapun kesalahan anak kami, kami mohon ampuni ya Allah, dan bimbing ke tempat ke jalan yang kau ridhoi. Dan ampuni orang tua kami, dan jadikan kami dan orang tua kami, kami dan anak-anak kami jadi ahli surga. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan berkailah kami, berkailah keluarga kami, berkailah anak kami. Amin. Berkailah ya Allah orang tua kami, berkailah semua apapun yang kau berikan kepada kami. Amin. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Amin. Mati dalam keadaan iman. Amin. Iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang akan bermanfaat ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga Allah membimbing kita semua agar bisa menjadi orang tua yang mulia, yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak ahli surga. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara ini. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar bersama. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab ya, baik melalui via telepon, via SMS ataupun via Facebook ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada Radio Network ya, yang sudah ikut menyebarluaskan dakwah ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 101,089 AM Bogor, dan media partner kami juga Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Mandiri Tanda Salam Banjarmasin, Radio Panua 103,8 FM Pahuatu Gorontalo, dan Radio Al-Hijrah 100,1 FM Pontianak, dan juga radio-radio lainnya yang ikut menyebarkan dakwah ini. Terima kasih kepada Anda semuanya dan kepada semua yang telah berusaha ya untuk ikut menyebarkan ini. Semoga Allah membalaskan sebaiknya balasan. Dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.